Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, hasyiah Bajuri, beliau mengatakan setiap sunnah yang disunatkan dalam wudu, kalau sunnah tersebut bisa diterapkan dalam tayamum, maka sunnah tersebut adalah disunnahkan juga. Maka dalam hal tayamum ini, disunatkan bismillah, membaca bismillah, juga disunatkan untuk melakukan siwak terlebih dahulu, karena Rasulullah SAW telah bersabda, laula an asyku ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli wudhu'in